عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب علينا تعظيمه, واجب bagi kita untuk memuliakannya, wajib bagi kita untuk mengagungkannya, wajib bagi kita untuk mengikutinya, wa ta'zimuhu bittiba'i, dan mengikuti dan mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan mencintainya dengan sepenuh hati kita. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan memberikan kabar gembira dan juga peringatan agar kalian semua mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, mengagungkannya dan juga memuliakannya, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan juga di petang hari. Inilah kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, untuk senantiasa mengagungkan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga mencintainya. Ikhwani fillah, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan alamat dan juga tanda akan benarnya dan kuatnya keimanan seorang hamba dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah jalla wa ala telah menyampaikan dari lisan nabinya alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dan juga Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi min malihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian tidak akan bisa sempurna keimanannya hingga aku lebih ia cintai dari hartanya, lebih ia cintai dari orang tuanya, lebih ia cintai daripada anak keturunannya, dan juga manusia secara menyeluruh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu ujian bagi mereka orang-orang yang mengaku cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In kana muhiqqan, kalau memang mereka jujur dalam dakwah pengakuan bahwa mereka cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau memang benar kalian cinta Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah, tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan menteladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bentuk ta'zim, pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan itu adalah salah satu cara untuk membuktikan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mengaku kemudian meninggalkan syariat yang telah digariskan dan digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lihatlah unasun min ashabi Rasulillah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ikhtarahumullahu lisuhbatih, Allah memilih mereka sebagai sahabat yang bergaul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Badalul ghali wal wanafis, mereka telah mengorbankan harta yang mahal dan berharga yang mereka miliki. Bahkan mereka merelakan nyawa, keluarga, anak dan juga istrinya hanya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan di sana beberapa contoh pada sulh Hudaybiyah. Lihat apa yang berlaku pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu mereka telah terhalang untuk memasuki kota Makkah, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya menanti di Hudaybiyah utusan-utusan dari bangsa Quraisy, kafir Quraisy. Maka datanglah di antara utusan mereka Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi. Dia datang dan sebelumnya bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Alastum bil walid?" "Qalu na'am." "Alastu lakum bil walad?" "Qalu na'am." "Atattahimuni?" "Qalu la." Beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, bukankah kalian adalah bagaikan ayah? Dan bukankah aku adalah bagaikan anak? Tidakkah kalian mencurigaiku? Mereka mengatakan tidak. Yaitu kami percaya kepadamu. Da'uni. Maka biarkan saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka Urwah ibn Mas'ud At-Thaqafi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam begitu datang di hadapan Nabi. Wallahi inni la'ara wujuhan wa ushaban lada'uka wa tarakuk layangfiruna minka wa tarakuk. Demi Allah, saya melihat ada tokoh-tokoh dan beberapa orang yang niscaya mereka akan meninggalkanmu dan mencampakkanmu wahai Muhammad. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu mengatakan, anafirru min Rasulillahi wa nadal umfus bi badril at. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tutup mulutmu. Apakah kami akan lari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam juga meninggalkannya? Maka Urwah bertanya, man hadha? Qalu Abu Bakrin. Siapa orang itu? Mereka mengatakan, itu Abu Bakar. Lihat bagaimana kerelaan para sahabat untuk merelakan nyawanya membela Nabi alaihi salatu wassalam. Kami tidak akan meninggalkannya. Maka begitu, Nabi alaihi salatu wassalam kembali berdialog dengan Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Maka setiap kali kallamah, setiap kali Urwah Ibn Mas'ud berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ja'alai akhwa Nabi lihyati. Dia pun mau mengambil jenggot, memegang jenggot Nabi alaihi salatu wasallam. Wal Mughirah bin Syu'bah qa'imun indah. Sedangkan Mughirah bin Syu'bah berdiri sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap kali dia mendatangkan tangannya untuk menyentuh jenggot Nabi alaihi salatu wasallam, barabahu bisaifi. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu langsung memukul tangan Urwah ibn Mas'ud dengan pedangnya. Wa qala akhri yadaka min lihyati Rasulillah. Jauhkan tanganmu dari janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lihat bagaimana pengagungan para sahabat. Bahkan menyentuh janggut Nabi alaihi salatu wasallam, mereka berusaha hindarkan dari tangan-tangan orang-orang yang kafir kepada Allah, yang memusuhi agama Allah, memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka setelah itu Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi pun melemparkan yamruku abasarahu ila ashabih, memandang, melihat, menilai, memperhatikan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fawallahi la taqattaman khamatan illa waqa fi katfi ahadihin faj'al yamassahu bi wajhihi wa jildih. Maka kata Urwah, demi Allah, tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan dahaknya kecuali dahak tersebut pasti jatuh di tangan salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka mengusap wajah dan juga tangannya dan juga badannya. Fawallah ma amara imra'an illam tatalu bih. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan satu perintah kecuali mereka segera melaksanakannya. Wa ma tawadda illam tadaru hatta kadu yaktasilu min wudhuihi aw bi wudhuihi. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berwudu kecuali mereka bersegera untuk mengambil sisa wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Hampir-hampir mereka saling berkelahi untuk mendapatkan sisa wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma takallam illa khafadu aswatahum indah. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara kecuali mereka merendahkan suaranya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat bagaimana ta'ziman lah, kata Urwah Ibn Mas'ud, sebagai bentuk pengagungan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Faraja Urwah ila Quraisy. Maka Urwah pun kembali kepada suku Quraisy dan mengatakan, "Fawallah laqad wafattu 'alal muluk 'alal Qaisar wal Kisra wal Najashi, fama ra'aytu ahadan minal muluk yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Demi Allah, saya telah datang mendatangi para raja Kaisar dan juga Kisra, bahkan An-Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun raja dimuliakan dan diagungkan oleh siapa yang ada di sekitarnya sebagaimana pengagungan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah generasi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana mereka mengagungkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu dari sahabat Thauban, beliau mengatakan, kuntu qa'imun inda Rasulillah, kuntu qa'imun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun min al-ahbaril yahud. Dahulu saya berdiri di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, maka datanglah seorang pendeta dari pendetanya orang-orang Yahudi. Faqala ya Muhammad, atau faqala assalamu alayka ya Muhammad. Dia mengucapkan salam mengatakan wahai Muhammad. Kata Thauban radhiyallahu anhu, faja'altu adfa'uhu hatta kada yasra'u min. Saya pun langsung mendorong pria tersebut, hampir-hampir dia jatuh terbanting dikarenakan dorongan tersebut. Faqala, lima defa'atani. Dia pun berkata, kenapa engkau mendorongku? Qala ala taqulu ya Rasulullah. Tidakkah kamu mengucapkan, wahai Rasulullah. Bagaimana pengagungan. Thauban radhiyallahu anhu, bahkan dari segi ucapan yang mereka ucapkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'zim dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kepada beliau alaihi salam. Pengagungan yang luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Beliau berkata, kana rajulun a'ma wa kanat lahu ummu waladin tashtumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fi. Dahulu ada seorang yang buta. Dia punya istri, ummu walad. Istrinya itu banyak anaknya. Wa kanat bihi rafiqah. Di mana wanita tersebut adalah orang yang lembut perhatian kepada suaminya yang buta tersebut. Tashtumu Rasulullah. Tapi dia mencela, mencaci, menghina dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang yanhaha falam tantahi wa yabjurha falam tasjar falam tanzajir. Pria tersebut telah melarang wanita tersebut tapi dia tidak mau. Dia telah menegurnya tapi dia tidak mendengar. Maka suatu malam, falam makanat minal lail data lailah, maka di suatu malam ternyata wanita tersebut kembali mengejek, menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata orang buta tersebut pun, akhadal mibwal, mengambil pisau yang tajam. Faja'alaha fi batni imra'atih. Dia pun meletakkan pisau tersebut di perut istrinya. Fattaka 'alaiha. Lalu dia pun bersandar pada istrinya tersebut. Faqatalaha. Wanita tersebut pun mati. Dia mati. Dia tidak sabar mendengarkan dari seorang istrinya yang mengasihinya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dia tidak mampu lagi menahan diri begitu mendengarkan istrinya yang ia cintai mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faqatalaha bil miqwal, maka dia pun membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan pisau yang tajam. Faja'alat tiful baina rijlaiha yataraqqa bid-dam, maka anaknya seketika itu dia melahirkan seorang anak. Anak tersebut pun terpenuhi, terlumuri dengan darah. Lamma asbah, begitu di pagi hari, Nabi alaihi salatu wasallam jama'a ashan annas, mengumpulkan orang-orang. Faqala wallah, laqad fa'ala rajulun fa'al, ma fa'ala li fihi haq, li alaihi haqqun. Demi Allah, sungguh seorang pria telah melakukan semalam suatu perbuatan, saya memiliki kewajiban terhadap orang itu. Hendaknya orang itu mengaku. Faqama al-a'ma yataqatta an-nas yatazalzal hatta jalasa 'inda an-nabi, maka dia pun berdiri membelah barisan manusia dan dia pun berjalan dalam keadaan guncang. Dia buta, dia tidak melihat sampai dia pun duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala ana sahibuha ya Rasulullah, saya lah pelakunya wahai Rasulullah yang membunuh wanita tersebut. Kana ummu waladin, dahulu wanita itu adalah istriku yang memiliki banyak anak. Wa kanat bi rafiqah, dan dia adalah seorang yang mengasihi perhatian terhadap diriku. Wa kanat tashtumuk, tapi dahulu dia itu mencelamu. Wa taqa'u fik, dan dia itu mencercamu, memakimu, merendahkanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa anhaha falam tantahi wa azjuruha falam tanzajir, saya melarangnya dia tidak mau berhenti, saya menegurnya dia tidak mau tertegur. Maka tadi malam dia mencaci dan mencelamu. Fa akhadtul miqwal fa qataltuha, saya pun mengambil pisau dan membunuhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ushidukum anna damaha hadar, saya persaksikan kepada kalian bahwa sesungguhnya darah wanita tersebut sia-sia, yaitu tidak ada kisos terhadapnya. Mengapa? Kafir billah, kafirah. Dia wanita tersebut adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mencela, mencaci, merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabihil karim, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mencela, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu, mengusik Allah dan juga Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Dan Allah akan mempersiapkan untuk mereka siksaan yang menghinakan. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mencela, orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang lainnya, jangan kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Mereka yang mencela ashab, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, sebagian disebutkan, ma ra'ina ashabuna aw qurra'una haula illa, kami tidak melihat dan memandang, menilai para pembaca Al-Quran kita ini kecuali arghabuna butunan wa akhwafuna indal liqa, orang yang paling banyak makannya dan paling takut bila berperang. Maka berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah menurunkan ayat, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, qul billah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wanita tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ushidukum anna damaha hadar, saya persaksikan kepada kalian bahwa darah wanita tersebut tidak ada balasannya sedikit pun. Pria tersebut yang buta merelakan istrinya yang perhatian terhadapnya dalam kondisinya yang buta. Tentu seorang pria akan sayang terhadap istrinya dalam keadaan seperti itu. Dia memiliki dua orang anak. Anak tersebut sangat bagaikan lu'lu'atain, katanya, bagaikan perhiasan mutiara bagiku. Dia tidak pedulikan kondisi tersebut karena kepribadian dan keagungan kemuliaan dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Amr bin al-As radhiyallahu tabarak wa ta'ala an, begitu hendak menjelang wafatnya, maka beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, kuntu ala atbaqin salah, dahulu saya berada pada tiga fase kehidupan yang dilalui oleh Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu tabarak wa ta'ala an. Dahulu dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan tidak ada perkara yang lebih dia senangi dan yang paling dia banggakan kecuali in amkanani rasul an aqtula Rasulullah, in amkan in tamakkantu an aqtula Rasulullah, katanya, kalau saya memiliki kesempatan bisa membunuh Rasulullah. Ini harapannya dahulu pada fase pertamanya. Falamma waqa'a al-islamu fi qalbi, begitu keislaman masuk dalam hatiku, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu usud yadak au usud yaminak, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakan, bentangkanlah tangan kananmu. Fabasata yadah, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun membentangkan tangannya dan beliau pun menarik tangannya. Faqala ma laka ya Amr, ada apa denganmu wahai Amr? Qala uridu an ashtarit, saya ingin memberi syarat. Qala tashtaritu madha, apa syarat yang engkau inginkan? Ayyak firali, agar dosaku diampuni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ta'lam anna al-islam yahdimu ma kana qablah, wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kamu ngerti? Tidakkah kamu tahu bahwa dengan memasuknya seorang dalam Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu? Bahwasanya dengan hijrah dosa-dosa yang berlalu akan dihapuskan, dan dengan sanya berhaji bahwa dosa-dosa itu akan dihapuskan secara menyeluruh. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, fala fayakunu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilayya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling mulia terhadap, paling aku cintai di dalam diriku. Beliau radhiyallahu anhu pun langsung mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dahulu kata beliau radhiyallahu anhu, falam amla aynayya minhu ijlalan lah, dan dahulu saya tidak pernah bisa memuaskan mataku memandang Nabi alaihi salatu wasalam dikarenakan kemuliaan diriku terhadapnya. Lau salani ahadun an atifahu lam atif di anni lam amla aynaya minhu jalalallah. Andai kata di antara kalian ada yang meminta untuk aku menceritakan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan mampu menyebutkan ciri-cirinya. Karena dahulu saya tidak berani memandang Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pemuliaan pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Amr ibn al-As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an memuliakan Nabi, bahkan dia tidak berani memandang Nabi alaihi salatu wassalam dikarenakan pemuliaan mereka terhadap Nabi alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah, bukan hanya dari kalangan para pria, bukan hanya dari kalangan orang-orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, lamma kana yawma badrin, di hari pedang Badr, kuntu fis saffi, dahulu saya berada di tengah-tengah barisan, fanadartu an yamini wa shimali, fa idza ana baina gulamain atamannaitu an akuna baina abla minhuma, dahulu saya berada di tengah-tengah saf barisan peperangan, aku menengok ke kiri dan juga ke kanan, ternyata yang di kiri dan kananku adalah dua anak muda, anak-anak yang masih kecil yang belum sampai usia dewasa. Kata beliau, hadisatu asnanihim, usia mereka masih sangatlah belia. Wa tamannaitu an akuna baina adla minhuma, dan saat itu saya berharap agar saya bisa berada di tengah di antara dua orang yang lebih perkasa dibandingkan keduanya. Perang pertama, bagaimana kiranya perasaan beliau radhiyallahu anhu saat itu, di mana beliau alaihi salat beliau radhiyallahu anhu dan juga para sahabatnya datang pada perang Badar tanpa persiapan, laisa bainahum ahad walam ya'uddu lahum uddah, dan beliau tidak memiliki persiapan untuk melaksanakan peperangan. Maka beliau mengatakan, tamannaitu an akuna baina adla minhuma, saya berharap berada di antara dua orang yang lebih perkasa daripada keduanya. Faqamazani ahaduhuma faqala ya am ata'rifu aba jahlin, salah satunya pun mencolekku dan dia pun berkata, wahai paman, apakah engkau tahu, apakah engkau kenal siapa yang namanya Abu Jahal? Qala na'am, wa ma hajatuka ilaihi, apa butuhmu terhadap Abu Jahal? Qala inni sami'tu annahu yasubbu Rasulullah, fa wallah law ra'aituhu la yufariku sawadi sawadah hatta nara al-a'jal minna, demi Allah saya mendengar bahwasanya dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Demi Allah, apabila aku melihatnya, maka bayanganku tidak akan berpisah dengan bayangannya hingga kita lihat siapa yang paling duluan mati di antara kami. Maka orang yang berikutnya pun mencolek Abdurrahman ibn Awfin radhiyallahu anhu, faqala mithla ma qal, dia pun mengucapkan dengan ucapan yang sama, fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadah, demi Allah apabila aku menjumpai Abu Jahal, maka niscaya bayanganku tidak akan berpisah dengan bayangannya. Hatta nara manil ajal minna, sampai kita melihat siapa yang lebih dahulu mati. Anak kecil, seorang yang belum sampai usia, hadisatu asnanihim. Kata Abdurrahman ibn Awfin radhiyallahu anhu, usianya masih kecil. Tapi keberaniannya untuk menghajar, untuk membunuh dan menghabisi Abu Jahal adalah lantaran pembelaannya dan pemuliaan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka di tengah-tengah mereka berperang, muncullah dan nongol Abu Jahal di hadapan mereka. Faqala hadha sahibukuma, dialah orang yang kalian cari. Fantalaqa fadarabahu bisayfaihima faqatalah, kadang pun langsung bergegas membunuh Abu Jahal dengan kedua pedangnya. Kullu wahidin minhuma yaqul ana qataltuh, masing-masing dari keduanya mengatakan, saya yang membunuhnya. Bentuk pengagungan yang luar biasa dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka demikiannya barakallahu fikum, seharusnya kita agar hendaknya senantiasa memuliakan, mengagungkan serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan memuliakan dan menyebarkan sunnah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan berusaha untuk membantah setiap kebid'ahan ataupun kata-kata yang menjatuhkan dan menghinakan ataupun menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, telah berlalu kita sebutkan bahwasanya di antara bentuk pengagungan kita dan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah dengan senantiasa mengikuti dan menteladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya pengagungan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan senantiasa menteladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena dialah teladan kita satu-satunya dan dialah tolak ukur kesempurnaan iman di antara kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan beriman salah satu dari kalian hingga aku lebih cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan juga dari manusia secara menyeluruh. Sehingga wajib untuk senantiasa kita mengikuti dan menteladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dengan pada setiap manhaj dan metode yang kita tempuh dalam perkara peribadatan dan ucapan ataupun perbuatan, dan juga akidah yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan memuliakan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka lah orang-orang yang merelakan diri mereka untuk membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ketahuilah iddia, pengakuan cinta dan memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam tidak cukup, karena betapa banyak orang-orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi pada kenyataannya mereka malah menjatuhkan agama yang dibawa oleh beliau, mereka malah melecehkan agama yang dibela oleh beliau, mereka malah menjauhkan manusia dari agama yang dibela mati-matian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haulai rawafid, mereka orang-orang rafidah ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, tapi pada kenyataannya apa yang mereka lakukan pada 400 tahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan bahwasanya mereka mengikrarkan bahwasanya mereka cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ahdatsu bid'atul maulid, mereka membuat kebid'ahan yaitu merayakan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Demikian juga orang-orang sufiyah al-mutasawwifah, mereka juga mengaku cinta Rasulullah, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tapi pengakuan tersebut tidaklah cukup, akan tapi harus ada pembuktian. Apa yang mereka lakukan dengan membuktikan cinta mereka terhadap Nabi alaihi salatu wassalam? Mereka merayakan perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Isra wal Mi'raj, demikian juga Lailatul Nisfi min Sya'ban, dengan kebidahan-kebidahan yang mereka lakukan, kebidahan di bulan Rajab dan juga yang lainnya, dari mana di mana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka apakah kecintaan tersebut benar terhadap Nabi alaihi salatu wassalam? Apabila itu adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya para sahabat mereka yang paling pertama melakukan hal tersebut. Lau kanu khairan la sabaqu ilaih, andai kata itu adalah suatu kebaikan, maka niscaya para sahabat yang paling pertama melakukannya. Tidak dikenal dan tidak didapatkan satu riwayat menyebutkan bahwasanya para sahabat alaihi salam ridwanullah merayakan memperingati hari lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut dengan maulid. Tidak dikenal dan tidak diriwayatkan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya mereka merayakan memperingati hari Isra dan juga Mi'raj. Tidak dikenal dan tidak diriwayatkan bahwasanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mereka melakukan perkara-perkara yang mereka akui sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu menyatakan, Man kana mustannan falyattanni biman qad mat. Barang siapa yang hendak mencontoh suatu tindakan perbuatan ibadah, maka hendaknya dia melakukan, mencontohi orang yang telah meninggal. Haulai ashabu Rasulillah khairu hadihil ummah. Inilah sahabat Nabi SAW, sebaik-baik umat ini. Abarruha quluban, hati mereka yang paling baik. Wa amakuha ilman, ilmuwan mereka yang paling dalam. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling tidak mau berberat-berat diri, tidak mau membawani diri dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk bergaul, bersahabat dengan nabinya. Wa naqli dinih, dan menukilkan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, maka contohilah, serupailah akhlak-akhlak mereka dan metode yang mereka tempuh. Fa innahum kanu ala di ala hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu adalah dahulu di atas petunjuk yang lurus. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan juga setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengambil jalan selain yang ditempuh oleh orang-orang kaum mukminin, yang dimaksud dengan kaum mukminin dalam ayat ini adalah sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka siapa yang menyelisih jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sebagaimana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan, kullul wasfaini mutalaziman, dua sifat yang disebutkan dalam ayat ini saling bergandengan. Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tentu menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dan barang siapa yang menempuh selain daripada jalan sahabat, maka tentu mereka telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada, hendaklah takut mereka orang-orang yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, dia akan tertimpa dengan fitnah atau dia akan tertimpa dengan siksaan yang pedih. Bagaimanapun ijtihad, kesungguhan seseorang dalam melaksanakan perkara dan pengakuan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ketahuilah selama hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dipraktekkan oleh para sahabat, la yazaduhu illa bu'dan, tidaklah menambah dirinya kecuali kejauhan, sebagaimana disebutkan oleh Ayyub At-Tikhtiyani, wa majtahada sahibu bid'atin illa zada minallahi bu'dan, tidaklah seorang pelaku bid'ah bersungguh-sungguh melaksanakan kebid'ahan tersebut kecuali dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Falaina ayyuhal mu'minuna ibadallah, maka wajib bagi kita ibadallah untuk senantiasa mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan ta'zim di Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam la yakunu illa bittiba'ih, tidak akan berlaku dan tidak akan terwujud kecuali dengan senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan membela sunnahnya dari segala sesuatu berupa kebid'ahan dan juga penyelewengan-penyelewengan yang berkaitan dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qali hadza, astaghfirullah wa aqimus shalah.